Kawinan aku iki wis mendem wedoan, aja simbok ra iso turu awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan, aku tuh bisa kawinan aku iki wis mendem wedoan, aja simbok ora iso turu awan pengen ketemu. tegak.